Amerika. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-23 yang kembali menggambarkan kepada kita pernyataan dari Allah akan kelemahan kita sebagai manusia dan pertanggungjawaban yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, akan tetapi merekalah yang akan ditanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-23 ini sangat jelas. Allah memberikan pernyataan yang menegaskan sekaligus juga sebagai sebuah peringatan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, bahwa Allah itu la yus'alu, tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang ia buat. Wa hum yus'alun, sebaliknya kitalah yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan kita pertanggungjawabkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tanggung jawab apapun untuk menjelaskan apa yang ia lakukan. Ya, la yus'alu, Allah itu tidak diminta pertanggungjawaban. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengkritik Allah. Karena ini yang banyak terjadi pada saat sekarang ini. Ya Allah, kalau dia lagi susah, ya Allah, kenapa engkau buat aku seperti ini? Apa salahku? Ya, itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan kepada Allah, bukan juga sebuah kritikan, dan itu tidak layak untuk disematkan kepada Allah. Akan tetapi sebenarnya kalimat itu akan keluar kalau ternyata kita berusaha untuk introspeksi diri. Apa kira-kira ya Allah yang musibah ini terjadi, apa kira-kira penyebabnya, apakah saya salah ataukah ini sebuah ujian bagi saya untuk meningkatkan kualitas saya sebagai seorang manusia. Ya, Allah tidak berhak untuk didebat. Allah tidak berhak untuk ditanyai macam-macam. Karena kitalah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Kita sebagai manusia hanya memiliki tugas untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, ini kondisiku lagi sangat susah, ini banyak permasalahan, tolong berikan ya Allah kemudahan. Itu adalah doa. Ya. Tetapi bukan sebuah pertanyaan yang meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Ya, apa salahku? Aku sudah buat baik. Itu namanya berusaha untuk mendebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi paradigma berpikirnya, ya, cara berpikirnya yang paling utama itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang kepada kita. Oleh karena itu, setiap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam bingkai kasih sayangnya. Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana dengan orang jahat, ya? Ya, masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ini tujuannya adalah agar si orang jahat ini mengerti bahwa walaupun dia sudah menentang Allah, tetap Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang kepada dirinya dan masih memberikan kesempatan kepada dirinya. Allah tidak adil, kenapa kemudian saya orang baik ternyata diperlakukan seperti ini? Ya, masih juga susah, masih juga tidak berhasil. Itu tujuannya adalah tetap dalam bingkai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesulitan yang kita hadapi itu pasti akan membuahkan keberhasilan kalau kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar flashback sebentar ke masa lalu, ketika kita melihat sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, maka kita akan menemukan betapa Rasul sendiri banyak mengalami kesulitan, akan tetapi ternyata buah dari kesulitan itu adalah kebaikan. Rasul terpaksa hijrah. Kenapa? Karena memang keadaan semakin sulit, tidak begitu enak ongkang-ongkang kaki saja. Rasul menyampaikan dakwah dan kemudian diterima oleh orang, mereka beriman, melaksanakan ajaran agama dengan penuh rela. Tetapi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah begitu banyak makian, cacian, penghinaan dan sebagainya. Walaupun begitu, itu semua bukan untuk merendahkan martabat Rasul, tetapi adalah merupakan bagian dari perjuangan yang pada akhirnya sampai sekarang nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di dalam hati kita dan menjadi salah satu contoh teladan dalam kehidupan kita. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya, tetapi kita hanya berhak untuk berdoa, meminta kepada Allah. Kita punya kewajiban untuk melakukan hal terbaik di dalam kehidupan ini, karena sekali lagi kitalah yang harus memperbaiki kehidupan kita, karena Allah la yus'alu amma yaf'alu, ya, tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Iya. Ayat ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekuasaan Allah? Yaitu jangan kita tanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, la yus'alu amma yaf'al. Apalagi yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga begitu sangat kuat. Dalam arti kata, janganlah engkau pikirkan tentang bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita dapat membuktikan keimanan kita dengan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini yang ditanyai itu adalah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita tidak kepingin yang seperti itu, maka ciptakanlah dunia lain kalau memang manusia itu sanggup mengatasnamakan dirinya Tuhan. Tapi selama ini yang mengatasnamakan dirinya Tuhan masih dipakainya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti langit, seperti bumi dan lain-lainnya. Jadi ayat yang kita kaji saat ini adalah untuk mengukuhkan supaya kita tetap bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi masyarakat kita di mana saja, bahkan di Arab Saudi juga begitu. Artinya apa? Artinya masih ada unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam kita sudah berikrar tentang keimanan kita kepada Allah, menyatakan Allah itu adalah Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Allah tempat bergantung kepada kita, tempat Allah tempat bergantung, yaitu tentang segala sesuatunya hal yang kita lakukan. Tapi selama ini kehidupan kita dalam realitanya, kenyataannya itu masih banyak tergantung dengan kehidupan mistis. Salah satunya kita banyak tergantung dalam sosok seorang yang dinamakan orang itu adalah orang pintar, sosok seseorang yang dinamakan orang itu adalah dukun dan lain-lain sebagainya. Kita tidak pernah untuk betul-betul memurnikan segala sesuatu, baik kejadian yang ada pada diri kita yang sangat pahit pun, tapi kita masih menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Inilah yang selalu diingatkan kita, ayat demi ayat, surat demi surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebelumnya ayatnya mengingatkan kita tentang tauhid. Sebelumnya juga mengingatkan kita tentang tauhid. Karena masih banyak kita melakukan hal yang mistis, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka hal itu Allah masih memberikan kemudahan kepada kita dengan pertemuan yang telah lalu. Fasubhanallah amma yasifun. Lakukanlah dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak banyak bertanya yang menyebabkan ketauhidan kita akan berkurang sehingga iman kita akan menjadi lemah. A'udzubillahi min dzalik. Begitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa keberadaan kita sekarang ini di awal-awal bulan Muharram, ya, banyak yang harus kita lakukan untuk kedepannya. bahwa inilah tugas kita. Semakin kita memahami bahwa di dalam kehidupan ini setiap tindak laku perbuatan kita, ucapan, pikiran, dan bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita itu kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jadilah manusia-manusia yang bijak, yang memahami benar bahwa kalau ternyata setiap perbuatannya itu kelak akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka tentunya yang harus dia pertanggungjawabkan itu adalah sesuatu yang baik. Karena kalau kelak ternyata yang dia tampilkan di hadapan Allah adalah perbuatan-perbuatan negatif, keingkarannya kepada Allah, maka kita semua sudah tahu bahwa yang akan menimpa diri kita kalau ternyata kita berbuat negatif adalah penyesalan dan hukuman Allah yang tidak akan sanggup untuk kita rasakan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari keberadaan kita di bulan Muharram ini membuat kita menjadi seorang muslim yang tangguh, menjadi seorang muslim yang memiliki semangat yang membara di dalam menjalani kehidupan, dan yang lebih baik lagi adalah keinginan kita ke depan untuk tetap melakukan hal-hal positif dan hal-hal terbaik untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.